Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi tamyahibu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali majelis rutin kita setiap malam Selasa. Dan dinamun oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistiqomahan, menjauhkan kita dari sifat kasal, sifat malas, dan juga sifat jubun, yaitu sifat yang menjauhkan kita dari meraih amalan-amalan yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah terus mendekatkan kita pada amalan-amalan kebaikan. Baik, seperti biasa pada malam hari ini kita akan mengkaji dua kitab. Yang pertama kita akan membahas tentang perkara-perkara jahiliyah, yang dimana perkara-perkara jahiliyah ini mesti kita jauhi, karena perkara-perkara jahiliyah ini adalah masalah-masalah yang tercela, masalah-masalah yang dicela dalam agama kita, yang ini adalah peninggalan atau warisan dari orang-orang terdahulu. Dan kemudian terus diwariskan dan masih saja jadi tradisi atau jadi kelakuan orang-orang muslim saat ini. Terakhir yang kita bahas yaitu pada masail ke-27, yaitu ada yang ini kebiasaan orang jahiliyah, mereka menulis kitab yang batil, kemudian mereka nisbatkan atau sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada buku-buku yang sesat itu dikatakan buku kebenaran, dikatakan buku yang membawa kepada jalan yang lurus dan seterusnya. Dan sifat ini masih diwarisi oleh orang-orang saat ini. Yang penting mereka itu bisa menulis, yang penting mereka bisa menyebarkan pemahaman mereka sehingga dianggap itu adalah benar. Dan ini sekaligus jadi alasan kenapa saat kita mencari ilmu, saat kita memilih buku, mesti selektif, mesti diseleksi, mesti memilih mana yang baik, mana yang tidak. Karena apa? Kalau tidak ditulis seperti itu, tidak dapat terjerumus dalam kesesatan. Begitu juga saat memilih majelis-majelis ilmu, yang kita memilih majelis yang mendekatkan kita pada Allah, yang memiliki pemahaman yang benar, yang pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itulah yang kita ikuti. Yang ini kaitannya dengan buku atau dengan kitab. Ini menunjukkan setiap kita belajar, jangan cuma asal baca buku saja, namun hendaklah buku tersebut ya ditelusuri, atau buku tersebut itu kita lihat baik-baik dari sisi penulisnya, dari sisi penerbitnya, atau dari sisi penulis utamanya dan penerjemahnya, apakah memang sudah benar-benar buku yang selamat dari kebatilan-kebatilan atau artinya. Kita melangkah pada masalah Ats-Tsamina wal Isyrun, masail ke-28. Rafa'a ma inda ghairihim min al-haqq, yaitu tidak menerima kebenaran dari selain mereka. Jadi kebenaran cuma diklaim dari satu kelompok, cuma dari golongan mereka saja, dari ta'ifah mereka. Ketika kebenaran itu, walaupun itu mungkin dari orang yang kesehariannya itu keliru, namun dia membawa kebenaran, atau dia membawa dalil, atau dia mengajukan hadis, pokoknya kalau selain dari golongannya, pokoknya keliru, pokoknya sesat. Syekh Muhammad mengatakan annahum la yaqbaluna minal haqqi ila allazi ma'a qa'ifatihim. Sifat jahiliyah adalah mereka tidak menerima kebenaran kecuali dari kelompok mereka saja. Tidak menerima kebenaran kecuali dari kelompok mereka saja. Sebagaimana firman Allah, qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka berkata, kami ini beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Yaitu dimaksudkan adalah qalu nu'minu bima unzila alaina, kami ini cuma mau beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 91. Yang tidak diturunkan pada Nabi Musa ada pada Nabi Muhammad, atau setelah Nabi Muhammad itu datang. Pokoknya kami tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Kami cuma beriman kepada Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Mereka fanatik pada golongannya saja. Padahal dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam, mereka diperintah untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cuma sekedar alasan saja. Cuma sekedar alasan saja supaya mereka bisa menolak kebenaran. Atau dalam ayat yang lain ya, disebutkan wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka mengkafirkan apa yang diturunkan selain pada mereka. Atau dalam ayat yang lain dikatakan wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada bersama mereka. Jadi intinya mereka ingin mengatakan nahnu nu'minu bitaurah allati unzilat ala nabiyina Musa. Kami cuma mau beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada nabi kami, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Selain Nabi Musa tidak mau menerimanya. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami, dan mereka katakan mereka tidak beriman kepada kitab selain itu. Tidak beriman kepada Nabi Isa yang membawa Injil. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad yang ada di tengah-tengah beliau Al-Quranul Karim. Padahal Injil dan Al-Quran itu musaddiqan lima fit Taurah. Itu membenarkan apa isi yang sudah terdapat dalam Taurat. Jadi intinya di sini ya, para jamaah sekalian, inti dari pembahasan ini, kita dalam beragama ya, fala ahad yajib ittiba illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam, ajaran yang bisa kita ikuti itu cuma ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika ajaran tersebut dari para imam, jika ajaran tersebut dari para ulama, maka mereka bisa diikuti ketika bersesuaian dengan kebenaran atau bersesuaian dengan dalil Al-Quran dan hadis. Kalau bertentangan, maka yang bertentangan dari ijtihad mereka, fa innahu la yajuzu akhdhuhu, maka tidak boleh diambil. Walau karena minal a'immah, walaupun itu dari imam besar sekalipun, walaupun mereka berpendapat atau berkata seperti itu. Jadi yang bisa kita katakan adalah ya, janganlah kita mengambil perkataan para ulama kecuali jika bersesuaian dengan dalil, yaitu apa yang diinginkan oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Rasulnya. Berarti di sini poin ini menunjukkan kepada kita, ya, jangan fanatik kepada golongan tertentu, jangan fanatik kepada mazhab tertentu, jangan fanatik kepada ustaz tertentu, jangan fanatik kepada kiai tertentu. Yang mesti kita ikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebenaran dari orang manapun, asalkan mereka itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, maka itu diambil. Nah, kalau pertentangan ya jelas kita tolak. Namun kalau masih bersesuaian, maka kita ambil meskipun ya itu bukan dari suku kita, bukan dari golongan kita, tetap kita itu terima. Jadi di sini mengajarkan tentang larangan ta'assub. Masuk dari kaidah ini adalah larangan fanatik, buta yang berlebihan. Karena di tengah-tengah kita sifat seperti ini itu masih ada. Sebagian golongan fanatiknya kepada kiai itu begitu luar biasa. Sampai pun ya misalnya kiainya suruh sholat mungkin sambil ya sambil merayap misalnya, mungkin tetap melakukannya seperti itu karena manut pada kiai. Ya, ini keliru. Ini sifat yang keliru. Seorang muslim harus tunduk kepada ajaran Rasul, bukan tunduk kepada ajaran kiai. Bisa mengikuti ajaran kiai, bisa mengikuti ajaran seorang ulama, asalkan mereka berpegang dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian masalah at-tasi'ah wal isyrun, masail yang ke-29. Yaitu sifat jahiliyah adalah la ya'maluna, mereka tidak mengamalkan biqaulin, perkataan mayaz'umuna annahum yattabi'unahum, yaitu perkataan mereka tidak mengamalkan dari perkataan orang yang mereka klaim bahwasanya mereka jadi pengikutnya. Jadi ada yang mereka katakan ini adalah imam saya, tapi ternyata perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh imam atau panutannya tersebut. Sifat jahiliyah lagi di sini. Yaitu kata Syekh Muhammad di sini beliau katakan, ya, bahwa sifat jahiliyah mereka itu beramal dengan perkataan ya dari segolongan mereka sebagaimana yang Allah firmankan dan ingatkan, qul lima taqtuluna anbiya Allahi min qabl in kuntum mu'minin. Ya, katakanlah kenapa kalian sampai membunuh nabi-nabi Allah sebelumnya, in kuntum mu'minin, jika kalian itu memang benar orang yang beriman. Jadi intinya di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 91 di sini ingin dijelaskan bahwasanya sifat jahiliyah yaitu ketika ada yang beramal dia katakan bahwasanya ini adalah saya, ini adalah pengikut imam ini, namun apa yang dia amalkan ternyata tidak bersesuaian dengan pendapat dari imamnya. Nah, kalau pada orang Yahudi, mereka itu mengatakan bahwasanya mereka itu pengikutnya Nabi Musa. Namun ternyata apa yang mereka amalkan tidak sesuai dengan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya yang Syaikhul Fauzan sebutkan itu ada dua bukti. Orang Yahudi membunuh para nabi. Padahal di Taurat tidak ada perintah untuk membunuh para nabi, yang pertama. Kemudian yang kedua, di Taurat memerintahkan orang Yahudi untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun orang Yahudi tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad. Dan lihat diantara isi dalam Taurat ini yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 157, alladzina yajiduna maktuban indahum fit Taurat. Yang mereka temukan dalam Taurat itu adalah, dan juga dalam Injil wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf, yaitu mereka diperintah untuk melakukan yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan mereka diperintah untuk mereka juga dilarang dari kemungkaran. Mereka itu dihalalkan makanan yang baik-baik, diharamkan makanan yang jelek-jelek. Nah, sifat, jadi intinya sifat di dalam Taurat seperti itu perintahnya, namun orang-orang Yahudi itu melanggarnya. Intinya di antara yang mereka langgar yang besar di situ adalah perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad, namun orang-orang Yahudi tidak mau mengikutinya. Sekarang sifat ini masih diwarisi atau tidak? Masih. Sebagian orang mengaku memiliki imam ini, menjadi pengikut imamnya tersebut, mengaku pengikut mazhabnya tersebut, namun berselisih. Ternyata apa yang dipraktekkan di tengah-tengah mereka itu bertentangan dengan apa yang dipraktekkan oleh imam mereka. Contoh, dalam masalah zikir sesudah sholat, di tengah-tengah masyarakat kita dikeraskan atau dilirikkan, dikeraskan untuk zikir sesudah sholat. Namun menurut Imam Syafi'i, ketika beliau itu menafsirkan hadis-hadis yang menyebutkan para sahabat itu, baru ketahuan sholat mereka itu selesai ketika mendengar ucapan takbir, Imam Syafi'i cuma menjawab hadis itu maksudnya untuk pengajaran, tetap zikirnya itu lirih. Ya, tetap zikirnya itu tidak dikeraskan. Ya. Ya, zikirnya tadi tidak dikeraskan. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang dikeraskan itu cuma ada pada mazhab Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu bacaan zikirnya sudah sholat itu dikeraskan, namun tidak dikomandoi, cukup setiap jamaah itu berzikir sendiri-sendiri. Mereka ucapkan subhanallah ya dengan keras namun sendiri-sendiri, ucapkan alhamdulillah dengan keras namun sendiri-sendiri, Allahu Akbar dengan keras namun sendiri-sendiri. Jadi praktek dari Imam Syafi'i atau pendapat dari Imam Syafi'i itu berbeda dengan praktek dari umatnya yang ngaku Syafi'iyah. Contohnya lagi, dalam masalah kirim pahala kepada mayit, Imam Syafi'i ini bertolak belakang dengan pendapat dari Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh amalan itu bisa nyampe, namun kalau Imam Syafi'i cuma pada amalan-amalan tertentu saja. Untuk bacaan Al-Quran tidak sampai pada mayit. Berbeda dengan pendapat dari Syekhul Islam Taimiyah atau pendapat dari mazhab Imam Ahmad. Namun yang dipilih di sini, padahal mereka sangat anti sekali dengan Ibnu Taimiyah, namun yang dipilih adalah pendapat Ibnu Taimiyah, bukan pendapat dari Imam Syafi'i. Ya. Jadi, ya, mereka menyelisih apa yang dijadikan pendapat dari imam mereka sendiri. Dalam mazhab Syafi'i juga yang namanya takziah, menghibur keluarga si mayit, itu paling maksimal itu adalah sampai 3 hari. Namun praktek di tengah-tengah umat kita berapa hari? Berhasil 7 hari. Terus sampai 1000 hari. Kan lebih baik, lebih banyak lebih baik. lebih banyak lebih baik. Padahal kita dalam doa itu berdoa Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya Allah tolonglah aku supaya bisa berzikir, bersyukur dan baik ibadah, bukan banyak ibadah. Ya. Diperintahkan untuk apa? Baiknya ibadah bukan banyak ibadah. Jadi yang mencocoki dalil yang kita diperintahkan bukan banyak-banyak ibadah. Kenapa yang diperintahkan itu baiknya ibadah, bagusnya ibadah? Contoh saja disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita sholat sunnah qobliyah subuh, itu yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW itu ringkas-ringkas. Biasa ya Nabi SAW baca itu surat apa? Al-Kafirun. Kalian surat? Al-Ikhlas. Kalau seandainya ada yang punya niatan ketika laksanakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh tadi, saya pingin suratnya panjang-panjang, rukuknya lama, sujudnya lama, lebih banyak kan? Berarti amalannya lebih banyak. Ini menyelisih apa yang Nabi SAW lakukan. Menyelisih apa yang Nabi SAW lakukan. Meskipun banyak, namun tidak husn, tidak baik ya secara lahiriahnya. Maka mencocoki Nabi SAW itu dalam bagusnya, bukan dalam banyaknya. Ya. Jadi dicontohin Nabi SAW tadi, sholat qobliyah subuhnya berarti ringkas-ringkas, sampai dikira Nabi SAW itu tidak baca Al-Fatihah, saking ringkasnya. Jadi yang dituntut apa? Wa husni ibadati. Kita dituntut ya, minta tadi, ini zikir ini dibaca di akhir sholat sebelum salam. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tiga hal. Dan di antara yang kita minta di situ adalah supaya kita dapat beribadah dengan baik. Jadi kembali ke masalah tadi, intinya kita diperintahkan supaya mengamalkan siapa yang jadi panutan kita, atau imam kita itu yang jadi kita ikuti itu siapa. Maka kalau konsekuensi ya mengikuti pendapatnya. Namun kalau menyelisih apa yang diucap, padahal ngaku-ngaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, mengaku-ngaku sebagai pengikut Imam Ahmad, mengaku-ngaku sebagai pengikut Imam Malik, namun menyelisih apa yang mereka lakukan, yang menjadi pendapat mereka, berarti dalam dirinya masih menganut paham jahiliyah. Kemudian yang terakhir yang kita bahas untuk malam ini, untuk masail jahiliyah, masail ke-30, al-akhdhu bil iftiraq wa tarkul ijma', wa tarkul ijma', yaitu lebih senang berpecah belah dan meninggalkan persatuan. Yaitu di antara sifat jahiliyah yang menyejukkan, yang menakjubkan, dan ini juga terbukti masih berlaku, yaitu mereka meninggalkan wasiat Allah untuk bersatu. Wartakabu manaha anhu mil iftiraq, dan mereka lebih senang untuk berpecah belah, bergolong-golongan. Wasarakul hizbin bimaladayhim farihun, kata Syekh Muhammad, dan setiap golongan itu sangat bangga sekali dengan golongan mereka. Jadi di antara sifat jahiliyah ini, ya, kalau ada yang masih ada dalam dirinya, sudah kita berpecah belah saja, tidak ada masalah. Kamu jadi penyembah kubur, ya, kami jadi yang beribadah di masjid, orang masalah. Ya. Terus yang lainnya itu lebih mempertahankan tradisi, yang satunya lagi ingin mempertahankan sunnah Nabi SAW, ya sudah tidak ada masalah. Kita sendiri-sendiri ajarannya, tidak perlu bersatu. Lebih senang berpecah belah. Kalau ingin seperti itu, berarti masih ada dalam diri mereka sifat-sifat jahiliyah. Jadi kalau ingin selamat, ya kita harus punya tujuan untuk bersatu di mana punya kesatuan dalam pemahaman, yaitu bersatu dalam berpegang teguh dengan Al-Quran, bersatu dalam berpegang teguh dengan hadis. Dan ketika seorang tidak berpegang teguh dengan keduanya tadi, maka yang ada ujung-ujungnya cuma pecah belah. Dan sini ditegaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan bahwasanya kalau ada yang menginginkan, dan sini beliau bahas tentang bagaimana cara menyatukan kaum muslimin. Kalau ada yang ingin menyatukan kaum muslimin, maka hendaklah tauhid dan akidahnya yang disatukan. Bukan yang satu jadi penyembah kubur, yang satu yang beribadah pada Allah di masjid. Bukan yang satu itu mempertahankan tradisi syirik, dan yang satu ya ingin mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dikatakan bersatu jika apa? Tauhidnya dan akidahnya itu sama. Jadi bukan semuanya itu dicampur aduk ya, pokoknya kita masih sedulur, kita masih saudara, bersatu saja di situ. Ini keliru. Ketika ada di antara saudaranya itu keliru dalam suatu masalah, apalagi ini masalah yang sangat urgen, berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ketauhidan, tentu saja mesti diluruskan. Tidak mungkin kita biarkan saudara kita sudah dia punya penyakit seperti itu, padahal seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah seperti satu badan. Ya syuddu ba'dhuhu ba'dhan. Ya mereka saling menguatkan satu dengan lainnya. Kok melihat kalau satu badan kakinya itu sakit kok dibiarkan begitu saja, kan enggak mungkin. Pasti dia pengin juga kakinya tersebut itu dalam keadaan sehat baru bisa menyatu dengan badan yang lainnya. Kalau dibiarkan begitu saja, ya tentu saja ini suatu keliruan. Masa dia buat satu badannya itu cacat. Ini sama juga dengan kehidupan kita bersama seperti itu. Apakah kita pingin yang satunya itu cacat? Tidak. Perlu adanya pelurusan. Oleh karena itu, ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini beliau katakan, jika ingin menyatukan umat, maka satukanlah dalam akidah, satukanlah dalam tauhid. Yaitu akidah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan kata beliau, wala tatrukun nas, janganlah biarkan manusia dengan mengatakan hadza kuburiyun, sudah ini adalah orang-orang kuburiyun, penyembah kubur. Hadza sufiyun, ini adalah orang-orang sufi, ya sudah biarkan saja. Hadza syi'i, dan ini orang-orang syiah, sudah biarkan saja seperti itu. Namun yang lebih tepat di sini apa? Satukan mereka-mereka tadi terlebih dahulu dalam akidah yang sama. Bukan bisa dibiarkan gitu saja, orang Syiah ya biar sendiri, ya nanti orang Sunni juga sendiri, para penyembah kubur itu sendiri, para sufi, pakar tasawuf juga sendiri, kemudian disatukan dalam satu majelis. Yang penting kita melakukan silaturahim, yang penting kita tetap menjalin ukhuwah. Keliru. Yang ada harus bagaimana? Tetap diluruskan ya akidah orang yang menyimpang tadi, baru kita boleh menyatu dalam akidah yang sama. Jadi yang kita bersatu di sini adalah dengan kalimat la ilaha illallah, bukan membiarkan kekeliruan-kekeliruan pemahaman yang ada terutama dalam masalah akidah. Jadi kata saya di sini waqta sama bila ilaha illallah, mereka hendaklah semua itu bersatu pada kalimat yang satu, yaitu kalimat la ilaha illallah, summa wahadul hukma bima anzalallah, kemudian mereka juga bersatu dalam payung hukum yang sama, yaitu berhukum dengan hukum Allah. Dan ujung-ujungnya ini adalah kita kembali kepada Alkitab, Al-Qur'an, dan juga kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau siapa yang ingin bersatu atau ingin menyatukan kaum muslimin, ya, maka hendaklah satukan dalam akidah. Ya, satukan dalam tauhid. jangan dibiarkan begitu saja. Dan ingat, ini adalah bagian dari wasiat Nabi SAW tentang masalah persatuan dan larangan perpecahan di sini. Dan ini sudah kita singgung di awal pembahasan masail jahiliyah, yaitu Nabi SAW itu bersabda, innallaha yardallakum salasa, sesungguhnya Allah meridhoi kalian dalam tiga hal. Anta'budu wala tusyriku bi syai'a, hendaklah engkau itu beribadah kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan selainnya. Ini yang kita bahas dalam masail jahiliyah yang pertama. Wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian itu berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu dan janganlah berpecah belah. Yang kita bahas dalam masail jahiliyah juga yang kedua. Kemudian wa antanasahu ma walahallahu amrakum, dan hendaklah saling menasihati di antara kalian, yaitu maksudnya tetap berbuat baik kepada pemimpin kalian. Ya, tetap berbuat baik kepada pemimpin kalian. Jadi terhadap pemimpin tetap ketika itu kita bertingkah laku yang baik. Dan ini sudah kita jelaskan di awal-awal masail jahiliyah terdahulu. Jadi intinya yang terakhir di sini, di antara sifat jahiliyah, kalau ada yang masih senang dengan perpecahan, tidak mau disatukan dalam akidah yang sama, ya, dan meninggalkan persatuan, berarti masih ada dalam dirinya sifat jahiliyah. Dan sifat seperti ini harus kita tinggalkan. Kita ingin bersatu, ya, namun bersatu dalam akidah yang sama, dan kita benci akan perpecahan. Nah, ini demikian yang kami sampaikan dalam pembahasan masailul jahiliyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dan kita lanjutkan pada kitab yang kedua.